ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين، وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار سلامته، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وما نعوذ به جل وعلا من السمة والرياء والشكر والشرك والكفر بعد الهداية والإيمان. وبعد ذلك أوصيكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ومن يشاء الله سبحانه وتعالى لنا فانو دمو يسر دنو وانو يمر انو يهيسمو يسيري كتانت الله سبحانه وتعالى كتانت دوغن إلى وشهد حرم دي فاكتيك كتانت الله تبارك وتعالى كتانت ني شونا وكانت ني مجينو كلمة تبارك وتعالى سبي كتا تمحجر موجن اسم كتا والموجن كهو نفيرو كلمة الله تبارك وتعالى مجيني كنند الموجن harai kondon tuun majjida alawa o tokeno jahanno yantara ya Allah subhanahu wa ta'ala tuun en danda majjida koran de nalalam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallam sahaba de makbe tu yakala arba ma de jena reto jok kita kal batte makbe nota e nota anu de nota e no urni tako beati no ro ni salati hadihi al ummati wa salatiha sambe kawata جكتي نرى صلى الله عليه وآله وسلم أن يلا ندام جل الصحابة أن تابعين أن تابعين تابعين أن هاي هو بعو بين كلا أرض سيفه هم من نلا رضون هم مريم أن ترى الله سبحانه وتعالى وقتنا دون وقت دين يموت أرى جل صلى الله عليه وآله وسلم كما تنين وندم كوني دابت ملا دنيان دارنال Semua sahabat Allah Subhanahu wa Taala arkisi jadi tagal sedang dengur nan aduna sebagai jadi sino kongkam de sahabat bermak dengan nyanda de wuri dalam hampir di sende jadi dulu na al Yahud dulu de an Masara sama kita ada mereka di sende jadi sekte sehaya sekte jangan de jadi de satu sama kita kau de na de ayat tuan akan de water صحابة اللهم دينا كهرلو ندارا لنك سماك الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثم موت في أي مكان وفي أي قبيلة وفي أي بقعة على وجه الأرض كلام أنت لسفر كلك أنت لواعي وانت لن يتعطون من وجه فيك ونلا بين جهن وكم قبل صحابة بنا jadi tagal nandun dan hina weli di mwakya ko tabi tu gongol nandun diri mersi de jadi tagongol tabi tu gongol na mersi fi komai gol edo muhdun diri sabtu de tabi tu gongol kadi Rasul Ngaradan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasi sahaba jagot arda turi de kongol wi nalada wasi ena wasi ya makawata milan di tasako gokdogo في أنت وفي بعض أولاً عن الكريم لما كان يقول آمنت بالله ثم استقيم Sama kewiru mugondini Allah tabaraka wa ta'ala. Si agondini mugondini al-hanu langgal. Harai tadi kita bedo umpam. Terus si harai. Yer kepala dengan nisim leho dan sikir. Oh ya ta'allaku. Jenis kekama. Yo diri ekagol. Julga dan kabi saya leho huwun dan lebe jegi. Harai onani mudabu dadini. Hanle hibado. Jangle hibada. Harai onani kal imma'ah. Ajok kaya roda se mokini, ajok kaya roda se bunni. Bal kejoga to ye kawata haradona li dhul wajihai. Istiqama minolan li tawgol ko jogi da ho li da kon si aduna ko akiti, akiti se munda jogi ti. Si aduna ko ari tawti maimuhun, tawete hita jogi ti, duya tal istiqama. Asyaf al-Islam, ala Shaykh Muhammad Salih ibn Sayyidin rahmatullah. Semakin katarif al-istiqamah, semakin hiya an yakbut al-insan ala syari'atillahi jalla wa'ala, sama amar Allah ta'ala, wa ma'a dhalika an yataqayyada bin ikhlas lillahi ta'ala. Semakin kun istiqamah kun ni'lon esotot sabita, yadukadu din Allah tabarika wa ta'ala wa nujudun yamirino, hara sabitan gal kadihino yadi'e, lakin anggul jaminan tabaraka wa ta'ala balda maki wandama kukete al-istiqama wakudun wa mikhayru zadin yatazawaduhu wa yastamtiku bihi al-insan fi hadhihi al-haya ila rabbihi jalla wa ala balda maki kukete al-istiqama kudun dawani yaba turka mu'jide yaba teka kudun dawani ko jogi tete nabore tawgal Allah tabaraka wa ta'ala nyande dargal ko wadi non jogi na tabaraka wa ta'ala ko todi malal nyande dargal ko kala jogi do sifa al istiqama wa nayiru na suratu fatila innal ladina qalu rabbuna Allah wa thumma taqamu wa yatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa hi ayatu suratul ahqaf وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَهِيَ سُورَةُ الْأَنْعَامِ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ آيَةُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بِمَعْنَى آيَةُ وَلَا يَتَّبِعْ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَهُنَّ وَدَّمَا إِلَّةُ الْقِصَصِ وَلِتَثْبِيتِ الْقُلُوبِ عَلَى هَذَا الْحَقِّ إِلَّا أَبْدُ الْإِسْتَاجِ مُؤْجِلَ يَوْكُدَ بَكْ كَبَرَّهُ رَوْضًا وَكِيَ مُؤْجِلَ مِنْ هَبُكَ جَبِهُمْ إِسْتَ أَبْدُ الْبَنْكَ بَكْ كَبَرَّهُ رَوْضًا kote bonde day yo naru ko honto jogete acci kata jogiti don mokki be jogiti leben kabe kata jogiti don hala acci tali don kono woni wa kullan naqtu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'ala sitaye darne la ngabali sababtu fara jomu berde rusi jonne ngawi ay go surat ibrahim yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah وَيَا يَدُلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ فَلِي كُبُرُ مَكِدَ سَيْجِنِي فَوْ كُتَّبِكَنْ يَلْكُدُ رسول الله عبد المعجي عليه الصلاة والسلام الأمور كبخواتينها سياسو جدين كَكَدِ اللَّنِّتَمْ كَلَا نَحْرَ جُجِ سِيْدَ هُونَ هَا أُمَاي إِمَايْرَ فَيْنَنْغَ إِنِّتِنْتَ فَرَمَكُوْتَ النَّبِي مَنْ آشَى مَجْمَانَا مَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ وَمَنْ شَابَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُؤْتَ عَلَيْهِ كُبُرِ تُوبُ دَيْ مَحْرَ كَوْ جَجِكَ هُونَكَ هُونِ كَيْكُ نَيُّ سَوْدَيْ مُوْتُونَ كُوْ هَيُّ تُمْكَ نَيُّ سَوْدِ أَبَنِي آدَمَ وَكَرَحَلْ أَكِّلْ كِنْتَ مُوْتُونَ كُدُمْ نَجَيَا كُبُرِ شَبْتُ دَيُّ وَالْسَوْ نَيْ نَيَّ Allah harai najat Allah subhanahu wa ta'ala wa niya sabpanada wa ndamakko la budda minal istiqama Berinom al-istiqamah sendiri tanda kawasan mesisi bainal ghuluwi wal jafa wa bainal ikraf wa tafrid wa bainal ziyadah wal nuqsan. Siapa saya minta mati kalau itu ada hak untuk itu harus jadi akhtabat saya tahu untuk diurkinkah eko jannah kalau tahu orang pintin kah ke orang kahil itu tidak kau biar kalau tahu otai desa eko biar ya waduh dia tahu otai desa ke jannah bunuh nalis nirqam dari najon yang sensiti yang wanda madina kah ke kakim muka kuih aliyah ma'atumal tulakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سِتَرِي هُونَ نَنْهِنَ تِمِّي هَرَنَ لَمْبَاكِ بَيْدُكَ سِتَرِي إِذَا تِمِّي لَلَمْبَاكِ كَرِكَ ذَلِكَ بَيْدُكَ هَرَدُنَّ هُمَ جَاءَ أَحَمْنِيَا جِكُرْكِ مَوْنُكَ إِتَوْتَ جُلْبَ مَهَانِ وَكَنْدِ حَكِّ لِمُودُمْ jogito kado dina no kahana jogito rede no tundo ni akhtabat ayya suratu sutula kajangu dan nanen mo Joni yang mewiyu ke Allahu onko awani joni amin. Bekabit ikadi ehore kundam habe mayu. Si malaikat dengari desi sugol bewelti naibe. Si lemai malaikat bewelti naibe. Napa orang ko bewelti nilakonku. Napa awan ngal ke jogi nonggal. Bekabit anggal ke mayu dengal wani hore welti naibe. Kadi namu uri ha. Sako kamaya ta yeddi akiti Islam. Demantai mo. Demantai tamo. Nek non nu rahasa ko kamaya ko non jaga Islam maya o mante. Kono mo akiti Islam tak ko kamaya ko non perde tu. Te iyo ko nek ko warno de kitali kapan de jenai jenai. Kita ju tu non. Batta ne makko ko tak ko ka om ya ba tu bu ko non o mai. Kono kai ko tu bu de lakin do. Allah subhanahu wa ta'ala innal malaika dan dari de seti de daina de kaya ko tan siyo de bu al jannah. Nunna ala ko la kay sina ko patta ne momai kaboki ko wonno wadde kon kon ta momai kaboki ko wonno wadde kon ne mokke ra kadi kon ta himme de ko kon to da ba to taw ne kon ka maaya ta do ko jogi no ko ha to mai ar ko dun o mai de dalin on dun non weli wol de ha kana illa man yassarahu Allahu ta'ala alayhi ne tiuru de mun ha dalin on kur de ko de jogo to jina jogo Qur'an jogo sunnah harame kinni na sokki no wakiliha suwani dubi wa yidi sikka wahyu go sikki kita wii da joni kun walai jogi karani jogi sartana behedi gokta go wii da joni soko yu hoi kine tabita maka tabita tabita sikka yu nekno yi hawati yidat min harila nara harila kinni harila wakili yedin harini alaka makalai sunnah Kali joni berakulaki, mesinaki, joni kan itu nak sama kalau jodoh ni. Tu nak pun mukalah. Kali non halah, si kawala matung kafir atau kang kategori atau kaki pun kan kafir tu. Si awi joni ni kan joni domi hari, kali aku joni hari kawala, ay kawala lalu ngot. Ka, kalau kita itu nak kejar rabi yang makasa, bui ni najar rabi orang, bui waktu itu. E jogi da gol sunna sai da wokka den ko le sai da hebu gol jindi wo yir ta hu da jogi da gol sunna elen ka men ko no luto dir e sala elen program no e jikku di mendi sala ka be hari ko no ne be dey dori gandal wo e dey dori hu gol jogi na de ko no dey dori hu gol jogi na wo e dey dori jogi da gol sunna elen non ko no ne do ko yi e gandal wo ko no ma kala wa na sala ko dori Kalau kulal mata kabar kau kalah, tujuh ribu ayat sama yang kita baca. Berarti itu karena apa? Enam nak modul aku ambil tu. Kalau kau Allah, kau Allah dia Allah la ne ohalo. Jadi tu tu umpuri, coro Allah tu jadi tu tu mana? Jadi aku akan ambil dalam puri hari tu jadi tade dan tade. Sunnah tu jangan dia masalah tu hidup umpuri. Allah tabaraka wa ta'ala na yadiga en ko mara min yotti kamakko ko kala joge jido huna ne wuri ha tawo so yi tala ko hadhihi al umma yawtu ba ngila sahaba ha ta be ta be ta be mushkila na ko be mar no on ko akst mushkila ene mo mar be ko mushkila ba don kambe hari ko honno lewrayinoɓe waɗugo ngal ɗo dewal amma so ɓe waɗingal kaɓe maragal hay ɓe alawa muskila kaɓe marno ɗum so alano muskila kaɓe mara dewal maɓɓe siitangal bom waɗi noon jomumen no laɓɓinnoɓe mina summati wa riya no ɗaɗi ɗiɗo ɗiɗi haray ko mari minan ɗum taw mara dewal makko kam no jogi te ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗo ɗiɗi bonna kala gollal ngal waɗuɗa haɗa koyɗo ɗiɗo no tawte hay ga kamɓe na ɗum ɓe marno muskila kamɓe koɓe marno jomumen jarri bornoɓe lamɓe lorrayɓe fiyayɓe warayɓe sokayɓe haɓayɓe dewal kamɓe muskila maɓɓen koɓe marno ko honno ɓe accitirde ɓe rewa joomi maɓɓe kono soɓe rewi joomi maɓɓe ko honno ɗum marirte ar ɓe ala men ande kamɓe marno men ande ko darmen gurno talokko so alama ɗum enen noon hande ko honmo wona wiyede ɗo a janggoyta sa fottama ɗo jogui ɗo deftere ɗo yaade janggugol ko police awreta sakkitoreta ɗum no woodi en ala ɗum komo wona wiyede ɗo sen allodiriɗa yaade ka julirɗa wayra yaade komo wona wiyede ɗum so sonnaɓe hombo wiya ñande ɓumiɗa homen sokoyde hombo wiya dimana enen ala hay fuyɓe hengen e waɗugol dewal ngal hay e fuy so tawata si a ɗum ɗo haɗete wadde ngal hara ko cugol ma gottungo ma lorra enen muskila ko marɗen ko ko gonɗinal waɗinay ngal ngal woni en ala yer marɗe ɓen ɗuuɗa marɗe ko gollira hara bonaali saabu kanɗi e waɗoɓe ɓen waɗiroɓe saabu joomi meɗen ɗuuɗa gollal noon si tawi ngal heɓaali al ihlas ngal heɓaali almusaba ko ngal laga o ko ngal perdi sugaydu mum iyadum ɓe maaki joni noon mo wi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala joni noon ko ɓaɓɓi e meɗen ko ɓurɗo labinde golle o wona ɓurɗo ɗuɗɗinde golle ɓe makiri da kana l amalu salihan walam yakun sawaban la yuqbal wa ida kana sawaban walam yakun salihan la yuqbal hatta yakuna salihan sawaba ɓe maki al salihu ma kana lillah wa sawabu ma kana ala sunna ene ɓewmen ɓe so ɗen etade hara no hawri e ɗum ɗo hara ko ɗon kon kadi haaji so tawi ni haray no moƴƴi e meɗen si tawi wona ɗum naren tawen haray ko perdu jama o jogi waɗi noon ɗum ɗo ko surutu kabulil amal illa ahlu sunna wal jamaa ko gollal jaɓirte ko ahlu sunna wal jamaa ko neɗɗo on laɓɓinay gollal ngal o waɗira ngal kadi wano nelaɗo waɗir si tawno wonkin jaɓal jaɓitude ɗum ɗo o gollay ko ɗuuɗi o perdina ko kadi o bonno ina jeeya noon e angal timmugol haqqil gollugol golle ha e ɗuuɗa daro kadi bonna ɗe to ɗum si jomumen o wi wala takunu kallati naqadat gaslaha min baadi quwatin ankasa watan wowa neɗɗo darotoɗo mottowo ha heɓa hoore gaara timmude nde tawata neɗɗon nde moƴƴi o jotto kadi o sirtira ɗum gotol gotol o taga fo o wallina ɗa o ko contete ko seetuɗo ka si a rewi jomima a juuli a jangi a hoori a zakki siko sondage o ɓumike siko gorko o nannin tinnike e nelaɗo tawi ɗiɗo fo ala kum tawata mo laaɓani joomi nayi oɗo sirtirko golli ɗon fo o anndi noon islas ko sirrum bayna allahi taala o bayna abdihi islas neɗɗo andataɗi ko ɗum si salat hadihil umma sine jeeno koɓe andirteno islas maɓɓe o ɓe ɗaɓɓatahe goɗɗo humpitanoɓe ɗum maɓa humpitanoɓe ne jeeya jut abdoullah ibnu masudu radiallahu anhu koɓe andira no ñande hewti gorka sunnati ɓe hoori wo ɗo ɓe yaltuka galle dilli ɓe ɗaɓɓa e nebba ɓe wuja toon iɗin haaɗi loppo gallal ngal seetu haraɗi loppi goɗɗo yiyataɓe sikkahi ɓe hoori ha ñande ɓe kadi haga kana min aklaseti enen si on kiɗi hoori ka hewtoya ñaame wo ko lan hoori so yarnango mbuwako lan hoori ɓe lannakima siɗa hoori so sa yaray ɓe landima wi mi yarata yi enen e ɓeɗo ko goto wonde wadde goto e salaf ma deftereteni min aklake salaf wo o hoori duuɗi capanɗe nayyi korka sunna heygu manko mo wondi ka suudu on meeɗa anndude mo hooruɓe ɗemmbal ɓe yaasi annday ɓe annday kaɓe anndata koma defantama ñaama naɓe nguma si ɗum majjiɓe nguma toon bo anndata tawi a suuɗumo Jadi bahan dalam awal seuri nota itu cuman tu anak ke orangnya. Jadi yang dia tuol nak dia melakukan macam nama cerbung kau jadi yang dia lawat itu sangat berat. Yang dia lawat itu mukhur, ya kan? Kalau saya nak dia orang kata kau makalau, dia nak dia orang kata dia nak. Saya juga yang miran jadi. Semua arti dia kiki dia arti orang miran jadi lawat dia hukum tak boleh hukum. Yang dia orang ni mo, saya orang awak, saya juga yang miran jadi tak pernah tu ikhlas kau. Kiki dia arti orang miran jadi. Saya cuma kemana anda dah mukhur dah terkasut nabi kita sama. Saya nak jadi orang dah kiri. Kalau dia kelas, mana kita kita deh ha? Kemana lapinan golgol, orang golgol mana orang yang di sini ha? Kalau lapinan golgol dah heran awak pun mana mesti nak buat sih ha? Kali mahuk sih, merah hilang ke bani Adam? Kau nak kau ikam apa yang dia dengar? Kau heh, kau heh lo adun atau kau hanya hanya hanya buat sih sendiri. Kalau sih tadi, sih nak kau kata apa golle adun? Ya tu je injut di adun. Golle heh tu je negara di mullah. Kalau kita tu negara ni ada golle na heh tu je adun ada hanya hanya tak. Enamlah orang Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demakan ni eng kalau ini lo, jadi lo waktu jujur. Esok si dino dijulir keno. Memaki di sekali ya menyan detarnyal dina namo aljannata. Ene si sawo ngoyano adu nato. Kalau waktu ni aini ito waktu jujur. Nyande wo nyande o juri kita julir ke. Waktu pun waktu himonari jimil para. Ta julir ke. Ya julir ke ne. Jila darni julir ke ne. Mumpiti kala arko no juli waktu. Waktu mo o juli wo himonari jimil. Sebelum lagi ke julir di arah jarang di wakannya sekali. Tak bosan lagi. Mewah juli. Mewah nyandongnya. Mewah nyandongnya. Harap dia. Lewah julir. Kalau harga juli panah. Memari gini. Kalau harga juli. Alah salah. Memari gini. Juli mafuturo gini. Juli mafiajau gini. Sumaka gini. Kamu arah tuan hebatahun gini. Ene lebe jujur dan harai menjai wanan de salli ulang tak mikro itu unang dinane. Jalan no cinta cawan saya. Cekan di hajat lagi yang dermai. Ka. Sisir kusi o ini kadu. Awa kuhu kudu sabtu nyer wohen de seorang gini. Kok di julai hosta. Ka. Ene gini lopur aljan nao. Sikure. Eh? Sengkang sengil farzu aduna dono guri aljanna. Kami nadam buruh alamu. Sebelum kau wak isu kuda ngontu jangan kura kawakilan. Ida rintu. Sino tina kata mikro jino. Kuri nam jenunur jina nukau kumu ijulkan unokan. Eh? Sini anu jilin waktu tu. Hai sino tina noka hewa noka hewa ta. Kami jangan buruh alamu. Jilin. Jadi kalau seni di sini dah jangan itu nisak. Kalau belajar aku kuri, saunan eh, bani Adam, saunan menggunjing al adawatul imaniyah, silo ikat darinya mampu tunggu apa apa doa. Belajar aku kuri entah sini, wana maja DMP jiwa terjadi di rumah budak. Semaja dengan budak, si saunan pengambil dengan kuri lewat dengan mesti ini doa. Ka. Harap ambil dengan sunnah kau, sama dengan Quran kau. Kita jadi semua tuan sahabat terhir. Nenek tu ayat kita pun nenek kita. Nenek kita ada nama hujan dan gunung kita. Harap kau jadi semua dengan ni sih kau dengan orang kau orang. Harap kau jangan gunung kita orang orang. Entah orang kau orang. Orang orang kau orang dengan nenek kita tu nabi. Kalau macam tu kau orang miskin aku tak mau nuker. Aisyah nak tangan dia hujan ni. Kau kuat yang sama ni kau, kau mesti bela. Saya ada nak kisah. Nak kau saya hati dong aja. Yang kau kasih tete. Apa mau ayah dah tahu sudah jadi mau air depan masuk katrer. Saya ingin kata mak aku tua aja kau pun cara para kau pun katrer dah tahu masa tu. Tak. Si ada yang jadi nak saya ho air. Setter, walau setter, kalau kata mak aku tua. Tak, jangan yang sekali apa yang jenima air arah kerti, apa jenima air arah kerti, jangan jenima air kajulir ke atar di. Kasih arah itu. Kaji yang mengenalin masalah kekanak-kanak muslimin kitabat, maka sahaja maru. Waktu jujur ini hidup anda, dia menjadi nama dunia ini. Terakhir bang, yang dah lalu terbetul, yang dah lalu dah fikir, yang dah lalu salah dah Yahudi. Terakhir sudah ini mazal kaya saya mudah mahu sejuk tertil, ayat ke sejuk tertil mereka ada sejuk tertil yang saya itu. Bezer tentang apa? Ka? Esok lagi mana bezer tentang apa sih jual jual kita jual? Eh? Mewah satu. Kok kamu yang satu ini? Kok menyandang lagi nak satu saja? Wakil ini. Ka? Menyandang hari saya darna hanya kata jual nak satu saja. Jual hari kau sudah awal jual itu dah. Kalau yang menjuk di tiap pasar tu dulu. Ada kau yang pasar tu. Kita semua hari pun om. Anggal tapi tu jom. Jika mengajar bermaki, nelayan bermaki. Kuai ini ada golle yang buka jual ni ada yang kunduni ada yang kaisi dekuka. Habbul amal ila Allah jalla wa ala adwamuhu wa insalla hai sidura yasau kuntun tan nakade kinyan lewanya kalau sikara mo kapten tayida kala sala do ate muwazaba ala ibada mejaba ka o de sabu akam o de sabu ni wa tere bu do mo ya ya ta yana tangan ni yo ki di pala ba dulu dal jamma ye nyan do dulu la dar sapo do insyaallah so put di sibun o gai no dawa wan Tuan tuan yang boleh landai, majulah begini dan tuan landai insyaallah dijulai, jom insyaallah jangan demi julai, dua putar ini dar kepada tuan kepada dal begini dal tetapi harus jujur awak kini kejui, hidup sedih aja tu, dengan disiram, wongi jabatan sahaja dan lewat cara kosakti, wongi kebet sadar tu jadi berkir dengan, sehat sehat, jadi nak kasih nafas, elsa dah boleh mufi julu bal jamma. Allah berkata muhanetaka ke eka gol matau wawgul imma gonggol jam matau o jangkata imma gonggul cuntau orangdi nasil gonggol kemari problemu ke imma gonggol kalian misal sehari gili rotuah di ekran alia imma tujuh ladarni gili tawai regil di om tuah di ekran tuwal ni nama kortabullah sana tuah di ekran kina tawafu kayun ni dan ni nama wawal maka di tanura kari kusia di nari harimu na Tolong hari mana? Supaya awal atau imma gol. Nabi awal tapi mukul. Di awal kita saya wuli tahu hari mati mukul non imma kawali tu. Tahu kita lewat menjadi perhara aman. Hai saya kaya imma ya hafal juga lah. Hafal lagi ke hari jual kat diri luar. Kecilnya dah awal dia hakim. Jok kabun do hai sukul lewu. Nyandewo imura jula darbe diri. Sendiri hai sukul ikhlas. Epala jiwa kanu muki. Nita usaha kanu minjang itu aktif di kawala noto. Ler mokala tak hewam lah jantung. Sajok kidung handu lewi cuma harap kumak. Cuma kumak jua kan minai tungi mura yaha. Cuma kumak jua kan minai yaha. Cuma kumak jua kan minai yaha. Awewi kumak jua kan minai yaha. Nyandewo raya pada darbe diri. Mereka yang akan didar di dia itu dan diri jom kagum kan di luar lebih ini haraju lah kagum didar dia. Kulai, kesop kulai, dar di ini, dar di naik di ini. Sabit ini juga ni naik ya ramo. Saya hari nunghau itu menjadi orang peralat kima gol darba, orang peralat darba gol jula darba, peralat jula gol sepuluh itu kan sabit itu ya gay ni. Kalau kita orang aku pada kita. Saya ini lagi menyandar insyaAllah menghormati Sayyidina Daud, menghormati Ibnai, menghormati Khamis insyaAllah, menghormati Ayyam al-Din. Ayo. Saya ada tulis bapak untuk saya tahu awal ini. Dewa saya apa? Dewa ini. Kalau salah berada mula sama yang muwakaba, alam ibadat, bisa baru jatuh. Kenapa kita bisa tahu ini? Jom dan nong pengini komand sepatah dia gol dari aku ke satu itu. Kita bisa bitali, harai minawai, Tak kita bilang tu putih tak boleh ni hal tu dok. Pegun dua kali kita gaya ni tarik. Kau nak kita tu? Masa kita ada mobil. Tapi kita ada tiada jauh dekat tu. Awi nak bangkit tarik tu dok. sejeru ko tenkan odet ke noha be ahle dawe la kipo koromi hada ka ene warga sehetin en ajamna wa tenka onka sero kaili hai o sekti hak tu jau awati la taga ajamu da mo sekti rei jide nabi ya kaya wala alkal du jantan sukru jamu ka ka ajamna ino para ukaana kutu wada ame ena tu eh kipo ko noha hada nyala ni yuto kip inna tu toha lu se hana nyala ayo se ayo bayi mori kipo raha kala gongal ka di kaya fecha itu jamna ame ito zua wakad kaya wada ini saya ada lagi aja enggak, orang ini mah. Sakit itu dia yang dah dijabat orang hati negara. Aja baca. Sakit itu hal tu dong tuh simbal. Dia mereka tu. Sakit sudah hal tu dong saya hati minta hati mina lepas saling hendak dijadikan. Sudah tu saya ke alis ke kama. Si nomor ini memula nak umur nanti ada. Nekon sakit tak ada kado ini hore. Eta gol mogol ni cerita kado Quran itu ni. Kama yang baru. Para laita kama yuridu huwa. Enggak boleh nak buka. Noyare keno. Kalau tak kita rongga ini sorbe noyare keno. Tapi aku kuri satu deh. Ya goli tir sunnah. Kamu anna sunnah tohong no goli tir teha. Iki goli tir sunnah no goli tir teno. Esa ya wawah rikai. Noa esu tayu niya tawawa. Anda jangan nyau dibusu. Oh aku tu ujian punya ujian yang naha opera dia tu nak. Oh nyata tu ujian arah mana awak je tu. So ujian yang mana? Ka. Luai lu ujian yang naha opera. Kalau ujian yang kau orang yang kau ura tu, kau anda lagi tu. Kau yang saya kisah. Jangan contoh kamu silam mula nara. Kamu kamu hidup di ayam dengan fuh. Kosip kuno hino andi kari anda, obur bonde kala pagi omen tadi ko. Kosip kuno no andi. Kara leo anda, o ojabata andi lede. Ojabata andi leo anda. Terus kita ikara mo toge goto yipo yi. Wongan lego nekto goto no teleng kayete so Baghdad. Yete de Sauda. Wotay himo jogi in Baghdad. Lekto no kosa minno hino jangi moja. Kalau mati kita tengok lagi aku tu mati. Selain dari orang orang jahat yang di lantai semua kami ni mandi kan orang lain mulai tahu mah. Lo yang tu kalau sini tunggu jinjori, awak hari ini ramai orang jual dalam kalau kita di rumah salda itu ni salah boleh ada sebab dia mana salah. Dia mana sar ini tu. Eh kita di jual ni tu salda itu ni salda itu tu dah salda itu ni dah salda. Ko salah boleh tiada ini. Dua kali kau nak dia tunggu aljan nak jangan berdarga. Jangan dari aljan yang nak pilih ini. Wa alhali bapa matu mali. Dua hara aduna labu lorib. Hara aduna nunggu. Bila kita gak penyewa nak wak dia. Kono hara aduna labu lorib. Yang lego kini dan kaya tau mana uji ni. Bila wak ini tadi. Dua di nonton wak era. Tanggal kini gol hati. Eka uwa usami mabba, sana uwa nukiri ni wanda mabba. Wati hondu. Uwa kwa munan huma neyir ke jomi mabba, ke jomi mabba ya mirari. Masin ni tekadi nungya maya al jamba. Uwi qala al-himaru sawma lal awta faddaharu lakunti arkabu. Li anni jahilun basitun ya sahibi, jahilun murakabu. Sasabdaka bil banati ala rijali, yuridu beda ka jannatin na'in. Mana jahil hadar? Kamu boleh orang maju deh. Wong apa macam mawi yang dah dulu hujan dah dulu lakte. Kau nak harap ada nala bayi nuri di jual saya nuri di ibu saya. Yang lego sini saya tahu mana hiki macam mana waktu orang cukup deh. Wong apa macam lak terasa kau itu minat punya alapa mu. Kau nolong anggal kamu anda minatkan dia. Kau nolong minat anda anda kau najong anda maju anda. Dan orang nuri. Harap anda. Anda ke di anda, jabatan ke di anda. Esu rasa mahu lihat apa? Kau sama lihat ni. Nek sesuatu o anda, o anda ke di o anda, o jabatan ke di o anda. Siapa yang muka saya? Kau. Terus sekarang masa jaga soli, bukan rujuk arba'atun. Rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri wa fadhalika alimun fas'aluhu wa warajulun yadiri wa la yadiri annahu yadiri wa fadhalika ghafulun fanabbihu wa warajulun la yadiri wa yadiri annahu la yadiri wa fadhalika jahilun fa'allimuhu. Jadi wawarajulun la yadiri wa la yadiri annahu la yadiri fadhalika mukadirun samkutuh. Tapi ada nadu ure dolar galeni ayat akwak tetagok uka dulu di dong haram agot ebenet angnya hore maka dia agot eben narko hendo dia ada emak ala dia uka dulu di dong kalamu allo dirna kogot ebedo yede kogot ebedo un angko agot ebenet farijalu arba ala wadi hudumu ko gorko anduɗo anduɗo kadi hino andi ɓeɗi on ɗon ko ganɗo harana sikkitiɗo ko andi ko si on heɓi haaji landeteɗo lande on so lando wi o mi tanjini certo jonno ko tellatini yer rewirma tonno wi ibawana hande kare ɗon mi tanjini tumma mi sikki tum yeɗe joga ɗum ndemal jonno rewirtake ɗum tum jonnon ko rewirte ko ɓil yakin sakit na andi no andi hino andi lando e woni ganndo ɓe maaki e neɗɗo annduɗo kono o annda non himo andi onno woodi yadiri wala yadiri annahu yadiri ayey ɗo neɗɗo hino jooɗi hakkunde majjo ɓe tum hara kanko himo andi ɓeeɗo on fou si ganndo hino ɗaɓɓeede hakkunde ɓeeɗo ko kanko o jooɗo ɗon waɗetta hoore makko kadi o fonnawa ɓeeɗo so lamba o mi annda de haala ɓeeɗo fof andi mo andi o faalanamo sippintinnaaɓe o faalana ko tigiri ko sippintingol hoore muɗum maray tigire fo ɗon fotaare mo andi ɗo fotataaɓe ɓe o ɗala ɓe ganndal yerko ɓuririɓe ɗon faamingol mo sippinde hoore makko wo oɗo ko yeltiniiɗo wattineemo hakkil si a tummoliri ka karmo koɗɗen tumdi to a annda kono hakkunde ɓeeɗo ɗa andi totti hakki taw faamaali ɗum mi wodi ka tummolirdeɓa sino landede ɗum haray soya wuɗɗin soya heɗe tummarɓaɓa mi wodi ka tumdete a wolata a landataki goto humpata kan fima ɗon kono mi wodi ka tummete haray ko a tumkadi suka ka mi wodi ka tummotoɗa ka nayi si goɗɗo mafike ari landikema enen si goɗɗo famike o gayni ene kollum bonna to famamuyo soko bonna to salligi kon kawana ɗuya e karamo goɗɗeno ɗon mi annda ɗum sara noon ɗa anndiya famingol ɗoma cittintini hoore ma ko layi mbiyagal ma kombo wolantawo ɗum ɗo ha dangal daro ɓe to are tawa ɗo siɗa anndi neɗɗo no wona alim kono hara la yadiri annahu alim honnoyu nabba wiyeto ya ahi wona a ganndo kuy kono ko a ganndo ɓeeɗo sa ɗaɗu ɓeeɗo ganndal majji sa suuli ɓeeɗo ko jogiɗa ko ɓeeɓe famuna sono janngi lande teɗɗe ndowa farde ɓe anndina ɓe anndinɓe ko marɗa kon haa foton awano o fo foton hunde ni onon annda ma ɗum neɗɗo wona o annda sara noon ngumo anndi kadi o annda koy ɗon ɗon kala ko nodduɗamo wolanɓaɓe dugal ha allahu akbar ɗon ɓe harmi anndirama jasakumullah hayr ey ɗon harmi famirama o neɗɗo sa gollodirde kono kala ka nodduɗa neɗɗo wowlanɗaɓe ko alano wadde somi wey gollal andi ko gandu ma ɗum wowlanɗa neɗɗo ko woni wadde hara ɗum ko bone ene yeɗa anndi o fewa so ɗumo walani maymo andi ko famingol mumo andi hari wowa annda atta anndindema jonnon o yiɗa feñinandema ko an anndi ɗumo ɗum sunnaɗo jamo suka ɗin jeji oɗo noon si tawi himo andi kono himo andi himo andi no moƴƴi si tawi o annda kadi himo andi o annda ɗo kan no moƴƴi ko ari noon mo annda no jaɓi annda on no jaɓa e andinede no way so tawi neɗɗo nawni ha e fo eyi himo nawni tan ko yaadi himo nawni e so jaɓa yaade jeɗnaftan e sen fotti e goɗɗo tawi moƴi tanndu mum deyɗi bujete yehi ahi asalla mi annda on worna enna pusu waɗala kennuwat sa selli keng ela hay labdanino selli ka haqqille makko so tuma o jaɓi ko wiɗamo sella ko wo o jaɓanama noy o yewka faalaɗa ko e famude ɗum bahwa kita orang kadi wanda ma ekor ko, maka wata anda kono nongo anda kadi anda, bela nongo di dulu dia kadi, baik. Anda. Kami ngelir mula ya rasu saya. Bala ya rasu anda hula ya rasu. Anda kono ini maja kadi anda. Kuni wali wani. Kahaki lemako. Kono kuni wali kahaki ga sigiri wanda. Ere tahu wa mukadis. Oko mau nintin not, mau nintin nida mau japa saan dina. Terus kita di Imam Al-Auza'i rahmatullah berwati talibah berku, berjamanah talibah bergoto. Kau kok kita yang kau dejok ini berwati ini. Dan ia ibi jirin kuji, jirin dunung kuji, majirin jirin kuji, kajok kakun kuji, acun jam nama kayata. Kemaji alaika bi afari man kalafa, fa'irra khabakana. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakaratuha laka bil qawl fa innal amra yanjali wa anta ala siratin mustaqim. Hadhihi hiya al-wasiyyah lis-sulam kala ko gotta jonna sama yo jonna ne dum ala faratin min ilmi e wakile wuna kare nan ni te de mudun dalila ne ino inna wari jabu ko wakile wuna kare inna wa yaran ha on to awa sina lande ana nangin na konto dumun iyo kamiri awa nambu ayon malu mulai ko iya yo kalan karu kekal muka melan na wala bu gosok anda fima anda kawala kekal ilan jona kalu daya dan muru alaika bi asari man salafa laika alaika bi asari syaitika syaitika di nafsihi alaihi bi asari man salafu. Syabu Salim kalau sudah maki, nahnu qawdu. La yahumuna al-rijal, innama yahumuna al-haqqun ladhi qalahu al-rijal. Syabu Salim sudah maki, mengalaha aju kari wii, kari tiji. Siwana melaka, mengalaha aju maki. Kari tiji, kudumu wii, nabun yang humpa. Kari tiji, kudumu wii, kudumu wii, kudumu yang humpa. Sehingga kita yang lain ceritai dina. Nyantau aja ke sepung kau sikap kuku. Dia tadi enggak ratu mereka menang dia kena kuih. Saja kita menang dia atau hijau di mahala itu telah salah ke dole juga. Angkila sekada anda juga aku telah. Terus lo kan gara menang dia kena dik. Saya kena dole itu hal lekor nandi. Kau itu kawas saya itu cewi jay. Angkang anda anda ke sel. Anda ke sel. Anda ke jogete. Ida fukit kau kau jauh ni maho jabat maho jirgi. Tetapi nukala ini doyun jinai asaru hadhihi dimana salafa hadhihi umma yartub karna nungku ada sunnah yang nanas ada utajahin kalau yudha jadi kata sunnah nela dongga batu sahabat ada sari ane bayi cedudu ada yang heda sadak tigit oka nela ada hebali sadak tigit oka sahabat ada hebali ada yang jaya dalam bahasa orang terapa ha hebali. Jogoda ko nela be jogi no kon be tia. Jogoda ko be jogi no kon be rata. Jogoda ko be jogi no kon be saja. Jogoda ko be jogi no kon be ala. An jogoda un sigiri. Wona gido ko. E kare anda wili diga. Sa anare awe la diga si kura. Sare da wai watar de donko minjo mi amuri hidu de nela be. Sa adino. Sinadu. Sinadu nela be jogata ko hude. Betam kau mengha, behek terutara. Angara juga ada, juga ada najab di mana ini. Ini seru nuaran. Aja kau gonga tu jauh tu betam nak. Kali nanti belum betu, tak emak tu juga gonga. Emak itu rento kungu dihim belum pelek. Kudun nisan, kudun nisan ini walil kungu. Kali ini belum betu dari baru kami. Tapi nong, silubu ini moye, kali ini saya head. Sebelum bumi ini ke bumi itu, bumi tidak ada umur. Kah, dengan di kolewal. Dengan di kolewal, kan lalian. Sebelum warna pertama. Kah, jabat. Kah, sama. Jangan usia katun dari kolewal. Bahwa ini tetap. Ya, saya tak. Nuru ari, nubu ari, uji hujo ni hai kolewan galia tako. Mala saya rata hukum yang saya rata. Kau rata saya ingat sanggi ni kau orang yang akan sipi kata waktu saya nyer dia. Jadi, saya tipu nyer dengar emak ni, pun non no wala. kitali tu fiji di hujil ni wala be konan de tega kono to kuji dar ka kau hai ka kon de ni jama ti aha nan nan do ra da ampi nan lo ra da wengi bao go nan lo da wengi ti bao da wengi bao go sunna ni na ja ka imam al auza'i wa ti talib ba le do mok to fu kari na yami ti mana kon go ma be nan de go go ko kon go ma do nan de go go fu Karena kami Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berarti kada maki wan nama tedo mokke mukbatan makke mukki wa sibe ari yod di norgal ko kala fa hadhihi al umma akki mako dan al kitab wa sunnah dengan al ahlu sunnah al jamaah ko be serti ni dai al kirak dai dewi hadhihi al umma ghariba dai al adiyan wa ahlu sunnah al jamaah Uraga'u bain ahli islam Tidak ada islam Sebetulnya orang saya lihat punya dari saya dan saya lihat yang diubah dina di syirku di Dia udah hati nama ben Ahli sunnah wal jamaah hati punya jurga naik dari itu Sebab saya tak ada ni yang nama ben Dia udah Dari non kalaka kalaka mokyai Ma nafai Sadak itu dulu dan mokyaka Saya lihat ini misal Sendiri rela pada Jun, ini restoran. Pada yang telah cepu, desa orang. Nimbu cepuri, si mo desa orang. Pada pelama itu mil orang. Hai si kali ini telah jadi disuji, ini pada kali kamu tu pada kamu. Eh, yang awak dah mil orang dan dah berasa udule. Kau yang awak dah desa dah berasa udule. Esa mana yang mana ni? Pair foto kan ya betul lah, rawan aku diusir dia ya ada sahaja. Ka, contohnya ni, ayah kami orang kaya, kerja sanya cewi sanya cewi. Hah? Contohnya ni, pair foto cewi. Kerja saya ni, saya juga ini ada lain, entah kira kau hendak kau kong. Kemar kau kau hendak kau kau kau tuli ya kata, nampak Sekejap. Sah. Kita ini kemil perangkat semarba. Sudah kita yang buka tu. Ia ngarai. Kurang ngarai. Gak lelan naik. Ada saya di nyamu yang telah kaya tusat jari. Bila Allah kaca nabi yang memahami kira kaya. Apa sahabu? Kudus kita ini kalah kaya ini ku nama. Kewi. Masa orang yang mengarai dula. Kudus kita ini yang ada harangnya. Kita akan kami menggaratkan nami dong. Kau ini. Nesweli yang kasih sabi. Kakak katakan saya masih king. Bukan saya arto. Esok kita kasih makan hanya yang kami berdua kaya dan kerja makan tong. Sunnah yang semulai. Tapi mulai kita lihat yudaku. Kita lihat sunnah tu. Saya lagi dari dender gab dan derenji. Siapa yang mau tu dengan kita lihat dia baru boleh sunnah. Ka, kata kita lain dulu. Kita nak mual nado. Yang kita urus semua, kau yang wakil lah. Uang dan mereka orang tercipt kira mula nalo kan tuan kita semua macam. Kita jadi asar macam kita yang menyusun dong. Kau kata apa? Kau Quran awak jadi kita sedek. Esunna om, itu yang salah faham ini umma yang nanoi. Iman hajar esunna wal aman hari ahli esunna wal jamaah. Baca mati sebelum kita di. Wasunna ala bau isahan salah tidak salah. Jadi rata sunnah lalu sunnah jangan seperti ini juga. Saya tahu ke Quran juga kita pedang. Saya tahu ke sunnah juga kita pedang. Kalau nanti itu ini, apa mancani hore ma'an asyadu. Ala daw isaham iman. Assalam. La ala daw isaham ika'an. Saya tidak paham macam kafir jindah. Kamu ma'an su, ini benar suji. Jadi majinah sawari, kekaman gelhorun. Kudum majjil murjia, kakaman dal horim. Kudum majjil mu'tazila, kakaman dal horim. Kudum majjil Allah al-jahliya, kakaman dal horim wal-khadariya. Sayyidu kuk, kanamu sawlaka, lawa al-mundina. Siyul cuci haa sawai, siluhuti ayah Qur'ana nabi shiri dasar. Demi apa yang ingin itu melihat ayat Nabi, tidak mudah aku melihat orang singingat ini ayat Quran. Kalau singingat ya hadis, jangan lupa kamu orang sendiri kau terlalu. naati be jogaki aya qur'ana be majjiride wa naati be jogaki hadith nalade be majjiride ko fi faamuhu mokkali ngol miskila mawdo sabin shaykh al-albani rahmatullahi ta'ala yanda go be yewtudu me taaliba de mabbe be yewta fi ilmi al-hadith ha taaliba de min ya shaykh رأيت هذه المسألة وله حديث فالحديث صحيح كما رأيت في الكتاب شيخ الباني الباني طبعا الحديث يكون صحيحا ولكن هل الفهم صحيح؟ ظن جدا ولكن مثالات حديث ميولا ومثالات موالي شل لك سنتوقي فهم ماذا لحديث الكدي نسل لهم حديثا شل لهم كحديث من جل فهم ماذا من يري أن يري tu zakuri nyaude edide na gal hadith lo nago khawari ala ko majjini be kina jogi tagol ilal hukm illa lillah man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sedun be jogi al hakim idha lam yahkum bima anzalallah fa huwa kafir hada huwa fahmuhu aya qur'an al nabi qur'an ta ko mun aya al kafir murji'a kibe jogi ko e hadith je khawari kibe jogi ko jahmiya kibe jogi ko moy da wona jogi ta tinni ni dalal ni ko ko yana da ko al kitab wa sunnah joni ko ko al sunnah wal jamaa ka tinni na tamatta ko bil kitab wa sunnah bi shar ala dawi sahal salatina al salih kullu fahmin خالف فهم السلف للكتاب والسنة فالفهم خاطئ كلا فهم يملي فصها باقن اتابعين اتابعين اتابعين اتابعين اتابعين اتابعين قرآن سامنكم يملي كلا مصابرون ملل بني آدم فوقاو قرون المفضلة فأرجل كلشين وقبهاتي دون si a tardi kebe a tardi si a potti kebe a tardi si a teini kebe a perdi indor muskila mo urten jogade o kala kai de muskila yani ko heri to a tun me jira tawa do to ko me jogi aya me jogi hadith ki na selli te gonga hatta le leile kambu to indo tu e ko fani ko tu kala ko ana tun te majjere ko mero o ngandi non tuma tawi hiɗa felliti kaari koye majjere woni kaari no felli ko hiɗa majji ɓurino allah fi o saabu ndi sattay ko ɗum woni hakkunde men e firagol ga allah teyiiɓe faamugolɗen nattuji ɗi hiɗen faamiɓe no majji ɓeno yurmi yallah subahanahu wa taala ganduɓe e mayirde ni yallah subahanahu wa taala yiiluɓe ko ɗum wiyeten kibe yi e ben allah akbar allah akbar e ko to na majji en ba majjere no yurmi e ti be mayi ni en ba be perdi ko be woni ay bele labo ko be yalti no me labo makka ha ene anye o ko nda pa mo ni son go be non tawta e go to ko no san ko wonda e mun ko sa mayi tun a perdi Bapak mau tahu kaya ya? Kalau kau jokura yang temat ya? Kalau kau jokura ahuri. Kalau kau acitura ahuri. Dua ni kaya dan nado. Kalau kau acitura. Ahuri dulu si acitura. Lek te acitura kau ahuri. Dan jadi dulu. Kalau kau jokura. Sina ni dah ahuri dulu. Lek te kau tak bawa kau ahuri. Kilo kira kubra Allah di bawah kala kau nanti lah lagi lah. Kau ni sama dah itu tu jauh kuda ro. Kau orang tu sama ini kau ni tu buruk kau ni lah kuda nak tunda mah. Sa. Tunda orang kau nau nari urle mau muda nengi. Kau tu sabda lah yang nak kasih. Rabbi Allah anhu. Nanda khawari dia tu nak sengga adi leh. Si adi yeji. Adi wanita ter. Adi jabal nyari kita kuda nak tunda. Mereka mewain di ebakku. Ya hada bulu di sakkan din je. Serti ye wona nokku ye der harura. Tai ka lafan, man la yaqul bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Zalimun, fasiqun. dobe jogi ci Ali ibn Abi Talib jibi ko holle yewti saibe sabe baba ke taw ni buti mo toni kala ko ko tawne do to jibi o ali ha Abdullah ibn Abbas ri ali ne ona na min ya biyo dai be ali ibn Abi Talib ya be bare ben kando ko dere ni ka jomi na ko waru do jodo ويال عبد الرحمن بن ملجم خير ولي علي بن ابي طالب قويل وقوي خوف بن بهند دولا لك الليل نيه مرقر دولا تزال الجنة سامنا قولي نو سامنا سيسي والا رأيك مهدني قليلين هلك عبد الله عبد الله بن عباس يهو برون قفاق مهرد بهير كمك اي ليالي ديكم كم تسامى يولن قول مهير كم قدوني قهير كي الجنة كم أكتو قول ما يحا يي تنافي كم كم لا نمير كم عبد الله بن عباس يهو وكم يحا شو يباي يموتون حرسن كبير من مات بالسيف مات به ومن لم يمت بالسيف مات بغيره فإن الموت واحد إنما تتعدد الأسباب تسبب جنين كارتا كما يكون لكم موت يقول كذلك ما يتوى فما يأيضم كما يأيضم كما يأيضم كما يأيضم هذه بيجون أو من منين من علامة وولان بي كون وولان ويكابة كرم بوت بوت يموي وإذا كنت في حاجة مرسلا فأرت حكيم فأرت الحكيما ولا توسي فهذه حاجة نلغا لكم لك سامنا نلا فانيلي متاوسيوم سامنا وفي أدان إذا أرسلت فأرسل الحكيما ولا توسه كب إرسالك وفية الله أسامة كوالا هل يمكن أن يطالب لي جون يوم عبد الله بن عباس طويل نقرني قرنا لبتاوتا كتنيه بإيه لنكم بدارك طولان توفي نقرنا سامتي أجرني Hati metelo mako, besi tugot mako, osawi yehore puti mako ari ozeu. Behaini mohimo aratu, sore jemato lihada huwatun abdasun, la tukallimu, inna majali suta. Sawoli be mako, so tipi jero, so salmini tam mako, so uli tam jabo, so lati neyo, yowo wa tayi ko lette osawi do, legal sonta koneko. Inko fikra khawari jino, atta khatu dayna musulina, to fikra khawari jiyya. Tiada lori dekat awak tu. Anda tulai mata saya kalau saya betul, dah hari ni pun, kalau saya cina kalau saya lori dekat awak itu, buat apa lagi ni? Tapi nak tu anda tu yang ni, ini tahu tak? Kalau tu ni, ni dah tahu itu lori dalam jabatan, dalam ni kalau di jabatan. Tiada. Orang orang dalam jabatan, ah, ni halal bala lori. So di tanah lekang ni lori jabatan tu. Saya hubungi rama, omgore di mana saya pergi. Jom saya aku ni, saya jom. Waktu kau tiba hari kau jaga, waktu kau tiba hari awal ni kau jaga. Tahu? Asal ni dia. Tapi asal ni dia dah asal mesti. Tapi ada orang yang nak elam mesti kau yau si dek. Si kau ni kau hati ni mengalih guna di talib. Kau orang yang nak. Ini nombor dengan yang kau landi mewah-mewah lagi. Tui, tipe yang oke. Kau semua doa lah rendek. Andi rasa cikgu yang kita jadi ni. O cipi o jodi. O ikala emoha. Marko gukun kakil kumun. Tukun gukun kuni hakku ni mampai alihun abu talibi. Mido turi mo yo arro yedi kanal midu halara. Di adana yang menyawa oleh mudung ke Qur'an eka sunnah. Baik itu andi on, jatai Qur'an eka sunnah. Teman kita kau hasil ya bijak. Jadi kau ini mungkin andi na'un minta sebuah Qur'an eka sunnah harapan andi. On jatai itu sedikat. Ini. Jadi. Jadi kau ini malik guna Abi Talib ini wali om. Jadi Abdullah bin Abbas, bantu kau ini. Kau ini Allah. Kau ini yang kepijik dan kau ini kirim. Ara nunggu. Ini indah lakonnya yang monte Ali bin Abi Talib al-Amirul Mukminin. Ibn Abbas, jika lam yakun Amir al-Mukminin, bahwa Amir al-Kafirin. Aydan. Tidak yakun Amir al-Manalah. Wasa jabal yang di Amir al-Mukminin, oi yadu kisya, karaitu Amir al-Kafirin. Jika anda wana ardat. Abdullah bin Abbas ini juga. dari di mumbu tadi ohati dari keluarga Utsman adek sahara yang jiwadi ada hata kongga ada kata aja oleh makdek si tadi beza hata aja hara inna beha bejede si beha baca hara inna beha berat di mumbu ni esok jenom beha di subuh haji makdek inna digati inna babili kalahir dorbako mario ad ehiddi di hadi gati kami aramundu doyan juti kami ukan kau aliku nabi sallu bin yigi bayi kodo mira mahahat kena mako kodo mako kal islam iru mako kena kamu alia kami ulal aliku nabi sallu bin yigi gati jual hibari nami amir isce wa minggi muna abbas muna wawlan dan muda sawa mengang betul sul muda dia yang betuhayru kun amra arno nelaba hino winda dede kobe awa dia kurai sikon nelaba maku roda ya Ali saya kali bagi karamel dik nengannya jadi winda nantong bismillahirrahmanirrahim Ali buki windu ya tungku mayru suhaibu kun amri wi ya Ali saya windu tuh nana menggondina bismillahirrahmanirrahim nengandaku ayo kami wala namun ko winda kako namun ngandu ko winda dede am ibna baqo armi de jodi ngalle ko nela do na ko ko ali woni yindede nela do maati uma amru ko mo yindede suhayl o yindi do bismi kallahu ma men ko dum ngandi rahmani rahim ngalla do nela do maati ali yindi do bismi kallahu o yindi nela do maati kito don hada ma ta'ala alayhi muhammadur rasulullah quraish Ali bin Abi Talib bin Dihay Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ibn Ali kawin Muhammadur Rasulullah nara mengon ila ho ko Rasulullah ni lu konan deni ni Muhammadur Rasulullah citaono me den goti no do me takatano mo ta tu ko men haba tano mo kadi ko Muhammad ibn Abdullah bin Ta'ala Rasulullah men go dina bu nyala ba ma di na ba fi mun joli hala la da ma ki Ali men tu Muhammadur Rasulullah o wa in kadzabtumuni fa inni la Rasulullah Ali ni dela do maji Ali mon Ali ha mon ke wono kawo wo nyala do mon Muhammadur Rasulullah ta Ali ta Ali yu amirul mu'minin ali yu hon nguru marga do la ka do wo ko Muhammadur Rasulullah wo nyala do mon sidul limaslaha wo Ali ti wadi ko don ngati ti hari matawadu ene o to ni ka o hawri ti wa a ko ko no hawri ti mar me ka mira li non tan ta ti ren mo ni non di ju ti ha di la li ya tere ya de kula sa o e yew ti de ma de kan de ja bu no de yew ti de de ko be sa ni ten ja ti de sa o ti mo gunu ji no ga yo e ma de do ki mo a ti ti be ra o na ti de ma be ta ti na abdullah ibn abd ali ibn abi talib Kolong besar tu masa itu, akhirnya jadi lo di alih ke kami, kepada kolongnya, kolong itu laku ulfaham. Kolong mati lo, dan ada lima jadi masih kurek. Hari macam tu dari, kalau dari lo, wala fahamu lulung. Ayo nanti, kumuhu nyau, wani nyau, kumuhu cidu dan nyau, negara negara dengan. Kok jangan ayah dengan ayat Quran, sama na hore mun sirango golli tira na dum hore mun hakki to kadi to golli tira idi mo golli tira ali ko wona ko na jegida na qur'ana jegida ila ne ngal da haa haa non alam da ta ko be ko ko karama ta da ngu salu en na ko kari ko te ti da la bal hakki e hakki le fama na go na mar da hakki le fama Ali bin Abi Talib ni si tawon kado dina Islam ko hakkil arda toka faray no makko golle tadde ko no handu de hakkil mi jodi ka mi ne laara no makko do accale tolli hakkil arda ka ko dina ko nasu arda to samu mun kadi ko beera bu faaman tay ngiere ka qur'ana wo ka sunna wo si hiden si potte si tayi ko lurran dal de lurruno lurrude hakkawonne hakka gollode hakka faamolire ko ni no nurra mabbe gal gonnaano hakkune mabbe kambe ta bonno eh nurra al imam abu hanifa dal imam shafi'i imam malik Imam Ahmad bin Hanbal en meedi yiide haa hannde ka ɓee ɗoon e jooɗi yenndindiri fii saabugol masala. Hade so yii kaa yaaj ene eɗen jaɓi magahibul arba no woodi kaa bal deftere nden no woodi alkitabu ala magahibul arba alfiqhu ala magahibul arba no woodi kaa gooto fuu e karamu koɓɓen ko faan nattuuji ɗin kon tawi oɗo saw makkon no luutondiri e faamu oɗa on kono ɓay faamuji maɓɓe ɗin fof ko luutondiri kon kaka faamuji sahaaba ɓen ɓetta nde tawno faamuji sahaaba ɓen selli luutondiriɓe haɓaali arɓen faami ɗon gooto fof ko oya faamune kon tawi ko toɓe ɗetti faamu mum na gooto faamani hoore mum ɓe haɗay kamɓe kadi enen kadi sen ari en mayke ɗon ko waddanoɓe kon wadday en ɓe lurri ka lurruɓe e se wadday en kan anndi ko noon en waddude so mi arani janngana hoore am mi faam hara jila kami jibina ɗo haanelaaɗo keɗɗini ala hay gooto faamuɗo sikon mum faama yo ngaya haa ande sina min fu mi jogito kadi diina alaaka jowmine sina ɗum jannga aya jogitoɗa on saama fira ngon ko ɗum ko firuɗa kon saamu ngon ko ɗum tawa noon gila ɗon si jokkama mawɓe maɓen jokkirama no mawirdo e sahaba ɓen tewtoyi lelaɗo heɓaki ha hande faamuɗo saamu saamuɗa on aya ɗon saamu ma mum ko saamu ma saamu an mum ko saamu an en fotta e ha dalngal ngaro tittuɗa en fotta ta tittira ngon ko ɗow woni si salaf lurri ɓe haɓaali si en lurri en haɓi harayna lurral maɓɓe ngal lurrude ko lurral men lurrude amatayni fam tayi ey yaade moodi ka salaf feeri haɓi caƴodiri fi masala dina hara ko masala fardi bal cheikhul islam ibnu taymiya ɓe windi deftere fii ɗum tum ɓe maakine rafdul malami an aimmatul alam kala faalaɗo humpitade nde toɓɓere masailul khilafi bayna al ulama ko honnunde yii sowine ndeftere heɓa ko yoniri gooto fo e maɓɓe no mahi saabu mum ndum e nafsu tawi kadi himo mari saalis fil faham imam ahmad bin hambal ɓe maaki la tafham masalatan wa laysa laka fiha imam anta talibul ilm sa faamu masala diina hara ala karago kojo ardiɗo no faamuɗo ɗum tawi a ɓura fekkiɗo ɗen fo lertugol yeyɗugol diina moodian kadi anda wari faamuɗo faamuɗo an ɗum laysa laka saali hara wiyata ɗum ɗo dey e ɗum ɗo no wawolide noon enna ko inna abdoullah bin abbas ɓe wi ko noon o faamirno ɓe wi seydi bine saabit ko noon faamirno ɗon umara bine kattab ko noon ñawirno ɗon ko yiɗo ɗon mi tagini ɗum ellalaɗo ɗon mo ardiyan saamo ellalaɗo no ɗon mi tagini ɗum ɗum men tigiri ellalaɗo jonmi rewirtake si en lurri en haɓi la kon lurrini ɓeya kon lurrini en duy emen kadi si lurrama ko yiɗata si jooɗama ɗum ko kañum heppugonga oya faama ay ko faldu ɗum en yiɗa ɗum ima shafayi ɓe maaki ha hande ɓe lurtodirali e karama kojo masala min joogi poɓugol mo siwanami kala ko allahu tabaraka wa taala yo taw sawaba on ko o jogimi helloto ɗum e ɗengal makko yo taw namin hawriti noon sa noon men tawa ko min hawriti si meeɗali yelade numi lurtodiri e masala yo taw ko ni woni e dow gonga taw ko kanko woni yalɗo meeɗali sorade ɗum kadi men tun ko intitaru li nafs kara ko hore mumi fiirande ɓe maakimi coroko ye allahu subahanahu wa taala hollan gonga on hara koye ɗenngal o ɗum woni sino yewti noon ha tawi koye juuɗe a wonno awa kono na ɗum mi sohol mo enen noon sen jooɗi gaañirmi ke goftoji ko tuugol ami woolani no ahi sa fanjira e masala o mi wowlani no ɗum on faamirayɗo ngandera fusonanda awa ɗum ɗon hande kadi o yiɓɓe sawru ka jooɗa o ko wigol miwannagoolanɗo masala no mukodirno yaɓeende ñandema faltino yiwi laaɓi kala ko ɗum woni ko welata mum tammu mum e wawata lurrude e masala jooɓoɗe yewde na faamudiren iwaggane haɗani ɓerɗe men ne yaajana ɗum kaako yaajani lurrangenen ndiɗo jodane ngene di lebu hadda dalil jumaade mi hadda ko do yiji diren ko waddi den don ha tawen a do masallah tan ya masallah hari nani bi famin a amin nalla hari nani bi famin e banni jodane de masallah wala subhanahu taala bi den hakuna mer dum du da ene to sey jodi ke enen di lebu tammo alama ga tabe tembe en do yalla e mo tele si hebu no tan do ko yidi wata inna ha ka faljo no Imam Syafi'i berkata, jodoh dari karma kojok. Dia cakap Abu Isa, si poli pun masalah. Si poli, si poli, si poli, si poli. Hai Imam Syafi'i tadi, saya cek ini. Imam Syafi'i berkata, Abu Isa, waktu yang jenis ini, nyandai kok. Saya cek ini. Saya cek ini, saya cek ini. Saya cek ini. Saya cek waktu yang jenis ini, jilta ukra. Hai, awal. Saya cek ini, saya cek ini, saya cek ini, saya cek ini, saya cek Imam Syafi'i. Nah, saya kata dia ini tu kita ucimu, wakil maka jalan. Ya baik, bantu anda ini. Demaki ala yang ta'imu annakuna ikhwanan wa yistalakna walam yastafi walam yastafi. Ini ada hai jen lupa diri ebbo di ha'ir rungki toku deh. Ini itu hak anda wana besi ke wana wani rungki sipe ya aki. Anta ahli dauman wa abadah. Anta ahli amosi, ada apa juga gara gara. Kalau saya nanam hani wani. Tapi yang wajib itu. Kesairah saya jini, saya jina kuri. So, wajib, nukita kuri mo. Dia ni kata mempunyai, no. So, salmin Allah, salmin tamu, insyaAllah. Masa arah mokji. Masyali. Arah itu, dona dia, saya nak kuri, saya. Al-Iqtiqama wa khabar. Masyabu jenundi, kutawu gal, dan jadi ke Qur'an. Jadi ke sunnah. Kalau kamu, ke emmo. Ala dawi. Kami salah dengan salah. Sunnah wal khulafa ya terman yaku. Sehingga bukaman dan hore min nafsu jiri. Sa'in ala salikum si hadri takam. Wadi non gila Qur'an kutna sireh. Gila sunnah kutna sarhede. Ya akhi hari fima wa fima hari. Eh hari Allah. Maka saya dah raya. Ka. Ini arjau tak kudoku. Ya tau kalaka sima tu tak. Tamari arji dodong. Oleh Allah Fadzim Hamdal Masyirma. On saya hari itu rangkal belain yang gede. Kalau saya tu ini akhir ini oh ini tong tong, kau tu menjadi siun, salam salam. Selamat biasa. Allah swt dan dua yang jingga engkau orang yang dengan dia nama setan. Jalan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sabda maki, lam yakun yang tafsir lina tuhi illa ma yang tafsir lillah. Jalan dari yatan tak kuhuremu, kalau yatan tono, Allah mukadarakan kamu. Ada yang kata Allah swt kesendu. وما كان في هذا من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطا فمن من الشيطان والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يدعون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب Jadi, kalau kita nak berjaya, kita harus terus berkuasa. sila ini makhluk kari atau air kari. Jangan ia terjun tadi bagi terjun dia. Rambu orang ada jual atau terjun dia ada orang yang sana. Sewaktu jadi orang yang orang. Thank you. Saya tahu sama ابن ابي سيدا في رجل جاء الشرط تقول رضي سلام فهما كان وكان لو تقول ان يوم كلمة ما ينبغي جمع كان صوت تقول رضي سلام لذلك جمع لين فهمت يا رضي وان مدر يا ابن الخط مع كيف ابن اكار هو الجمع بمعنى اللي قال الله تنظر يقول نظر يقول نظر لا سردنا تبرر سردنا قلت تقول هبنا من يقضوه البطارة وسردنا Thank you.